menyapa Anda lewat tembang-tembang lagu dangdut yang paling nikmat tentunya. Ada Ramayana, ada GBK Community, juga ada Siska Valentina New Palapa. Cinta. Satu bang lagu spesial buat GBK Community. Tepuk tangannya.